Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan konsekuensi batil dari pembolehan ta'wil. Apa itu yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah? Indak Talhah. Taib itu pun setelah membahas dengan panjang dan mendalam, apa hasilnya? Hasil yang dicapai apa? Sia-sia, hayroh, ya. Berakhir dengan kebingungan juga. Ini konsekuensi yang pertama. Kita tidak mampu untuk menetapkan sesuatu pun dari makna Alkitab dan Sunnah sampai membahas secara mendalam kemungkinannya dengan akal atau tidak. Taib. Dan hal tersebut berakhir dengan kebingungan. Yang kedua, sesuatu yang apa? Yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, hati tidak akan bisa meyakini dengan tegas, dengan pasti apa yang menjadi akidahnya atau yang dia yakini berhubungan dengan khabar-khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, sehingga berakibat apa? Meninggalkan Alkitab dan Sunnah dari posisi dia yang merupakan sumber petunjuk. Dan ini membuka pintu zindik. Sekarang kita lanjutkan. Qauluhu wa man lam yatawakkan nafya wa tashbiha zalla wa lam yusibit tanzih. Siapa saja yang tidak melindungi diri dari an-nafi dan tashbih, maka dia akan tergelincir serta tidak akan benar dalam pensucian Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini an-nafi yaitu at-ta'til. Penolakan sifat-sifat ataupun nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam Al-Qur'an maupun telah diwahyukan kepada nabinya dalam as-sunnah. Jadi intinya berarti apa? Siapa saja yang tidak membentengi diri dari ta'til dan tashbih, maka dia tidak akan benar dalam pensucian Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tergelincir, tersesat. Qala syarih rahimahullahu taala, an-nafyu wa tashbihu maradhan min amradil qulub. Ya, penafian yang dimaksud apa ini? Ta'til dan tashbih, atau yang lebih bagus lagi diungkapkan dengan apa, Arin? Tamthil. Nah, kenapa? Karena lafadzillah yang datang penyebutannya dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Dan juga dikarenakan tamtsil yang dimaksud adalah apa? Penyerupaan pada semua sisi. Naam. Berarti ta'til dan tamtsil dua penyakit dari penyakit-penyakit hati. Fa inna amradul qulubi naw'an. Maradu syubhah wa maradu syahwah. Sebab penyakit-penyakit hati itu dua jenis, ya. Penyakit yang berupa syubhat dan penyakit yang berupa syahwat. Faqilahuma madhkurun fil Qur'an, dan keduanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladhi fi qalbihi marad. Allah Subhanahu wa taala katakan, jangan kalian merendahkan ucapan-ucapan kalian. Nah, yaitu khitam kepada Nisa'un Nabi. Jangan kalian lembut-lembutkan suara, sehingga orang yang ada di dalam hatinya penyakit menjadi apa? Menjadi punya hasrat yang buruk. Fahadha maradus syahwah, dan ini yang dimaksud adalah fi qalbihi maradun, maksudnya penyakit berupa syahwat. Sehingga menimbulkan niatan-niatan buruk terhadap wanita yang melembut-lembutkan perkataannya. Wa qala ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini berhubungan dengan siapa? Fi qulubihim marad, Ahmad. Him, dhamir ini kembali ke siapa? Al-munafiqun. Ya, pada hati-hati mereka itu orang-orang munafik, ada marad, ada penyakit. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tambahkan bagi mereka penyakitnya sebagai bentuk hukuman. Dan di sini maradus syubhah. Dan di sini juga ikhwan fillah, hal yang kita khawatirkan, jika seseorang menyimpang tidak segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak segera rujuk, tidak segera bertobat, dihukum di dunia dengan semakin disimpangkan. Ayat ini semakna dengan ayat yang lain apa? Indak Abu Zaid, di mana orang-orang yang sudah menyimpang semakin disimpangkan, yang hatinya berpenyakit semakin ditambah sakitnya sebagai hukuman. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati-hati mereka. Ayat yang lainnya lagi yang seperti ini, Umar. Taib. Faman yashakkik ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Apa kemudian? Hah? Fa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi nuwallimata. Faman yashakkik ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli nuwallihi ma tawalla. Naam. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Syahidnya nuwallihi ma tawalla. Kemudian ayat yang lain. Aba Umar. Nasallaha fa nasiyahum. Ada yang lebih asrah? Aba Ahmad. Kalau itu umum untuk al-jaza' min jinsil amal. Yang dihukum dengan semakin sesatnya dia. Di surat Al-An'am. Wa nuqallibu afidatahum wa masarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Baik. Wa qala ta'ala, Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadadhum ridsan ila ridsihim. Allah Subhanahu wa taala katakan adapun orang-orang yang ada di hati-hati mereka marad, penyakit, maka fazadadhum ridsan ila ridsihim. Ya, penyakit yang ada itu semakin bertambah menjadi semakin parah sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fahada maradu syubhah, ini penyakit syubhah. Wahuwa arda'u min maradu syahwah, dan itu lebih buruk daripada maradu syahwah. Naam. Kenapa kok penyakit syubhat lebih buruk daripada penyakit syahwat? Idh maradu syahwati yurjalahu syifa'u biqadha'i syahwah. Wa maradu syubhati la syifa'a lahu illam yatadarakhu Allah bi rahmatih. Subhanallah. Maka hati-hati ya akhwan dengan perkara yang namanya syubhat. Kenapa? Karena penyakit syahwat itu bisa diharapkan sembuhnya setelah dia melampiaskan syahwatnya. Dan kebanyakan orang-orang yang terjatuh dalam hal ini diliputi kekhawatiran, hatinya sempit, ada perasaan menyesal. Naam. Sedangkan penyakit syubhat tidak ada naam kesembuhan baginya. Bahkan apa semakin merasa dia itu di atas kebenaran. Semakin bertambah kesesatan demi kesesatan. La syifa'alah, tidak ada kesembuhan baginya jika Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkannya dengan rahmatnya. Wa syubhatul lati fi mas'alati sifati nafyuha wa tashbihuha. Dan syubhat yang ada dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama penolakan terhadap sifat-sifat yang ditetapkan dan penyamaan dalam menetapkan sifat-sifat yang ada dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, ya, menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Baik. Kemudian ikhwan, mana di antara dua syubhat ini yang lebih buruk? Wa syubhatun nafyi arda'u min syubhatit tasybih. Dan syubhat penafian atau penolakan atau istilah yang lebih nah jelasnya adalah ta'til. Ya, syubhat berupa apa? Penolakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih buruk daripada syubhat tasybih. Kenapa? Fa inna syubhatan nafi raddun wa takdzibun lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan syubhat nafi atau ta'til itu adalah penolakan dan pendustaan terhadap apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Jadi dia ingkari, dia tolak, dia dustakan. Wa syubhatut tasybih ghuluwun wa mujawazatun lil haddi fi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan syubhat tasybih itu bentuk melampaui batas naam terhadap apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Kenapa? Karena dia melampaui batas dalam menerima, dalam apa menetapkan. Wa tasybihullahi bi khalqihi kufrun, dan penyamaan Allah dengan makhluknya kufur. Naam. Ini jelas berarti apa? Ahlu ta'til lebih parah kekufurannya. Fa inna Allah ta'ala yaqul laisa kamitslihi syai. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu pun. Naam. Laisa kamitslihi syai. Kaf di sini fungsinya apa? Masih ingat? Laisa kamitslihi syai', Ismail. Karena sebenarnya tanpa kaf bisa laisa mith laisa ba mithlahu syai'un. Untuk apa? Untuk menguatkan na'am penafian mithliyah. Semakin menguatkan penafian tersebut, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Wa nafyus sifati kufrun, dan peniadaan sifat dari Allah Subhanahu wa taala juga merupakan bentuk kekufuran. Fa inna Allah taala yaqul, sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwas samiul basir. Dan Dia adalah as-sami' al-basir. Naam. Karena dalam ayat ini Allah tetapkan, tapi orang-orang yang terkena penyakit nafi menolaknya. Wa hadza aslu naw'i tashbih, fa inna at-tashbiha naw'an, tashbihul khaliqi bil makhluq, wa hadza alladhi yata'abu ahlul kalami fi raddihi wa ibtalih. Dan ini adalah salah satu pokok dari dua jenis tashbih. Naam. Salah satu pokok dari dua jenis tashbih, yaitu apa? Tashbihu mana? Fa inna tashbiha naw'an, karena tashbih itu ada dua jenis. Tashbihul khaliq bil makhluk, yaitu penyamaan khaliq dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Inilah yang ditiadakan dalam ayat Surat Asy-Syura ayat 11 tersebut. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan tashbih jenis inilah yang ahlul kalam telah susah payah dalam usaha untuk apa? Membantahnya dan menunjukkan kebatilannya. Karena memang ahlul kalam, ikhwan, tidaklah mereka terjerumus dalam ta'til, dalam penolakan sifat, kemudian yang lainnya dalam tahrif, kecuali apa? Apa sebenarnya yang mereka hindari? Mereka ingin lari dari tashbih. Ingin lari dari menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi karena tidak mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya terjatuh dalam kesalahan yang lain yang juga bahkan lebih fatal, menolak sifat jadinya. Wa ahlu fil nasi aqallu minan naw'i tsani alladzina hum ahlu tashbihil makhluqi bil khaliq. Dan para penganutnya, yaitu penganut tashbihul khaliq bil makhluq, orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, itu di kalangan manusia lebih sedikit daripada jenis yang kedua, yaitu orang-orang yang mereka menyamakan makhluk dengan al-khaliq. Nah, karena tadi ada dua jenis tashbih, apa itu berarti Abdurrahman, dua jenis tashbih tadi? Yang pertama menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua kebalikannya, berarti apa? Menyamakan makhluk dengan Allah. Mana yang lebih sedikit penganutnya? Yang lebih sedikit penganutnya orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, menyamakan Allah dengan makhluk itu pelakunya sedikit. Kenapa? Karena kebanyakan sudah terfitrah. Nah, bahwasanya itu perkara yang sangat batil. Adapun ahlu tashbihil makhluk bil khaliq ka'ubadil masyayikh, seperti apa? Nah, mereka-mereka yang beribadah kepada para masyayikh. Hah? Al-Masih. Ayo, na'am, malah betul itu, malah tepat. Karena setelahnya Uzair. Na'am. Tempat saya sudah ada ta'liknya, tapi enggak kebaca. Na'am, sawabuhu al-Masih. Ka'ubadil Masih. Seperti apa? Para penyembah al-Masih, Ibnu Maryam, orang-orang Nasara. Nah, mereka menyembah al-Masih. Berarti apa? Mereka menyamakan Isa dengan apa, Wahyu? Hah? Mereka samakan Isa dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa Uzair. Nah, demikian pula para penyembah Uzair yang merupakan keyakinan siapa? Abu Muhammad. Orang-orang Yahudi. Naam. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Demikian pula para penyembah naam wasyamsi wal qamari wal asnami wal malaikati wan nari wal ma'i wal ijl wal quburi wal jinni wa ghairi dhalik. Demikian pula para penyembah matahari, rembulan, berhala-berhala, malaikat, api, air, sapi, kubur-kubur, jin dan yang lainnya. Mereka semuanya berarti telah menempatkan na'am makhluk dalam posisi al-khaliq. Yang ini merupakan tasbih jenis yang kedua dan pelakunya lebih banyak. Na'am pelaku tasbih jenis kedua ini lebih banyak. Yang itulah syirik. Na'am hakikat syirik. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Penyamaan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Tasbih di sini kan tasbih. Wa haula'i humul ladina ursilat lahumur rusulu yad'unahum ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Dan mereka itulah haula, kembali siapa kepada siapa ini haula? Haula Ahmad. Itu tak. Haula kembali kepada ahlu tashbihil makhluk bil khaliq. Itu semua yang menyamakan makhluk dengan al khaliq, para pelaku kesyirikan. Itulah orang-orang yang para rasul diutus kepada mereka untuk menyeru mereka kepada peribadatan Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Ini kalimat yang bagus, ikhwan, dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala. Yang menjelaskan tentang dua penyakit na'am hati. Na'am, yang berupa syahwat dan syubhat. Kemudian yang berhubungan dengan masalah kita, penyakit syubhat lebih parah. Nah, kenapa kok lebih parah diingat-ingat? Karena penyakit syubhat itu na'am, tidak ada penyembuhnya kecuali jika Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dengan rahmat-Nya. Adapun syahwat biasanya sembuh setelah terlampiaskan. Nah, kemudian penyakit syubhat ada dua tadi dalam permasalahan asma wa sifat, yaitu apa? Ta'til dan tamthil. Mana yang lebih parah? Ta'til. Kenapa lebih parah diingat-ingat? Alasannya. Kemudian tamthil, naam, itu ada dua jenis, naam, tamthilul khaliq bil makhluk, inilah yang menjadi pembahasan kita di sini, naam, dan tamthilul makhluk bil khaliq, yang itu dalam pembahasan apa? Tauhid. Tayyib barakallahu fiikum, naktai bihada, subhanakallah.